Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umur muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wajalla, pada session yang sebelumnya kita sudah membahas tentang persaudaraan yang dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengikat kuat hubungan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nah, karena program-program beliau ke depan dalam hal penyebaran Islam itu akan ditopang dengan kekuatan ukhuwah, kekuatan internal di dalam umat Islam itu sendiri. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sangat-sangat memperhatikan kondisi internal umat Islam, sesama kita, bainal muslimin wal mu'minin, antara satu muslim dengan muslim yang lain, hubungan antara seorang mukmin satu dengan mukmin yang lain. Itu sangat-sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kenapa? Ya. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sangat-sangat memperhatikan kondisi internal umat Islam? Nah, karena untuk meluaskan wilayah dakwah, untuk menyebarkan Islam semakin melebar, maka dibutuhkan kerjasama dari dalam. Nah, kalau kondisi internalnya saja masih berantakan, amburadul, belum begitu solid, itu akan sangat mempengaruhi usaha penyebaran dakwah Islam. Penyebaran dakwah Islam. Kondisi internal memang harus diperbaiki. Selalu di sana ada islah, islah, islah itu artinya perbaikan. Selalu diperbaiki, diperbaiki, diperbaiki. Kondisi internal kita itu harus diperbaiki. Karena kondisi internal ini akhirnya nanti akan menjadi ujung tombak dakwah, menjadi andalan, senjata andalan ketika kita menyebarkan Islam. Saat kita menyebarkan Islam, menyampaikan dakwah ke sekian banyak orang di berbagai tempat, di berbagai daerah, maka kita dituntut untuk memberikan bukti nyata. Apa buktinya? Setelah mempelajari Islam sesuai yang Anda sampaikan, apa buktinya setelah mengikuti kajian-kajian yang Anda sampaikan, mengikuti pemahaman salaf, apa buktinya bahwa kami akan meraih kebahagiaan? Apa buktinya bahwa kami akan mendapatkan keterangan? Nah, kita kan harus memberikan bukti. Nah, ya, bukti terbaik yang bisa kita berikan, ya kita menceritakan kondisi internal kita. Alhamdulillah, kalau kita berjalan di atas Al-Quran dengan bimbingan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, kemudian dengan pemahaman para ulama, nah, maka kita itu hidup bersaudara kuat. Nah, bertetangga pun seperti itu, sistem pendidikannya demikian dan demikian, Al-Quran, Sunnah, semua di atas ibadah, semua selalu bernafaskan keikhlasan dan kesabaran, kita bisa menceritakannya. Nah, sehingga memang kita perlu berusaha untuk menciptakan kondisi internal yang kondusif. Nah, wuddiyah, rasa cinta dan sayang itu betul-betul terasa antara satu dengan yang lain. Dan ini menjadi salah satu titik tekan yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karenanya, tidak sedikit hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang pada akhirnya sampai di tengah-tengah kita melalui mata rantai riwayat, mulai dari zaman sahabat, tabi'un, tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang datang setelah mereka, sampai para ulama yang menyusun kitab-kitab hadis. Nah, kita temukan sekian banyak bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah menciptakan kondisi yang kondusif, yang aman, tenteram, tenang, harmonis, dinamis. Nah, kalau kita berbicara dalam hidup berpesantren, bimbingan-bimbingan dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ini pun tidak boleh diabaikan begitu saja. Nah, mau tidak mau harus dan harus mesti kita mempelajari hal-hal yang telah dibimbingkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hidup berpesantren itu, barakallahu fiikum, karena hidup berpesantren itu ya hidup dalam sebuah komunitas, dalam sebuah masyarakat sosial, satu dengan yang lain saling membutuhkan, satu dengan yang lain saling memerlukan, saling terkait. Nah, antara satu bagian dengan bagian yang lain, maka kita perlu mendengarkan bimbingan-bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita semakin yakin, seyakin-yakinnya bahwa Islam ini adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang indah. Islam adalah ajaran yang sempurna. Islam mengajak kita untuk hidup dalam keadaan tenang dan tenteram. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak putus-putusnya, tidak pernah mengenal lelah, tidak pernah berhenti, selalu dan selalu menyampaikan tata cara bergaul. Nah, antar sesama muslim, antar sama kaum muslimin. Beliau selalu menekankan tentang pentingnya menjaga ukhuwah, kondisi internal kita sendiri. Nah, karena ini penting. Satu bagian saja ada konflik di situ akan mempengaruhi bagian-bagian yang lain. Nah, tadi sudah kita sebutkan bahwa yang namanya konflik adalah sebuah kemestian yang tidak bisa dihindari. Tetapi kita diajak oleh Islam untuk meminimalkan potensi konflik. Itu yang harus kita ingat. Nah, Islam pun mengajarkan serta membimbing kepada kita seperti apakah cara penanganan konflik internal. Nah, kalau misalkan kita sudah berusaha meminimalkan konflik, khilaf di antara kita, sesama internal kita sendiri, nah, kita sudah berbicara sampai di sana, kan tetap akan muncul juga yang namanya khilaf dan konflik. Nah, Islam, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, juga mengajarkan kepada kita solusinya seperti apa. Maka benar-benar sempurna ajaran Islam. Islam itu indah. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mari kita dengarkan bersama beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam. Ini usaha yang dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam untuk menjaga kekuatan internal kita. Nah, Sekali lagi kita kerucutkan dalam kehidupan berpesantren. Hadis pertama adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya. Jadi di dalam hadis tersebut, anna Nabi alaihi salatu wassalam sa'alahu rajul, ayyul Islam khair? Qal tut'imut ta'am wa tukri'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dengan lafaz yang hampir sama disebutkan juga oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahihnya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, Islam yang baik itu seperti apa? Kami ingin berislam wahai Rasulullah, mohon beri bimbingan kepada kami, cara berislam yang baik itu seperti apa? Jawaban Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau menjawab dengan jawaban yang simple, sederhana. Tetapi dibalik kesederhanaan jawaban yang diberikan Nabi alaihi salatu wasalam, tersimpan hikmah dan barakah biiznillahi azza wa jal. Nah, sesuatu yang sudah kita ketahui, sesuatu yang sudah kita kerjakan selama ini, tapi kalaupun sudah kita kerjakan selama ini, mungkin bisa kita tingkatkan kualitasnya dengan berjalan di atas ilmu. Ini dalilnya. Seperti ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditanya, ayyul Islam khair, ya Rasulullah, bentuk Islam yang terbaik itu seperti apa? Coba jawaban Nabi alaihi salatu wasallam, simpel sederhana, simpel dan sederhana. Kata beliau, tut'imut ta'am wa tukri'us salam ala man 'arafta man lam ta'rif. Dua jawaban diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang pertama, tut'imut ta'am, engkau mau berbagi makanan dengan saudaramu yang lain. Yang kedua, engkau ucapkan salam untuk saudaramu sesama muslim, baik saudaramu itu engkau kenal dengan baik ataukah saudaramu yang belum pernah engkau kenal sebelumnya. Nah, ini kan luar biasa ya, konsep ukhuwah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kecil kelihatannya, ringan untuk dilakukan. Tapi kalau hal ini dilakukan secara berkesinambungan, sinergis satu dengan yang lain, terus dijaga dan dijaga, maka yang namanya cinta itu sesama kaum muslimin bukanlah sesuatu yang menjadi khayalan kosong. Itu betul-betul akan terwujud biiznillah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saling berbagi makanan. Nah, tut'imut ta'am. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini tidak menentukan siapa yang harus diberi makan. Di dalam riwayat ini, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam tidak menentukan siapakah mereka yang harus diberi makan. Nah, artinya beliau menyebutkan adab dan akhlak ini secara mutlak. Selama dia saudaramu muslim, engkau memiliki makanan, berbagi untuknya. Nah, maka kebiasaan kaum muhajirin dan ansar satu dengan yang lain itu saling berbagi makanan antar tetangga. Luar biasa. Subhanallah. Nah, coba kalau kita bayangkan ya. Nah, dalam satu kehidupan berpesantren ada 10 rumah di situ. Ya, ada ustadznya, ada pengurusnya, sekian banyaklah. Nah, perangkat-perangkat kepesantrenan ada di situ, 10 rumah. Bayangkan kalau misalkan tiap-tiap rumah itu berbagi makanan, dapat hadiah misalkan 1 kilo salak dibagi rumah pertama, 2 sama 2. Kecil, jangan dilihat kecilnya. Jangan kemudian ditolak kita yang mendapatkan kiriman makanan dari tetangga, apalagi kita hidup dalam satu lokasi pesantren, ya jangan dianggap kecil. Pelit banget loh, ngasih cuma 2. Jangan dilihat dari yang seperti itu. Kita yang menerima, kita yang memberi pun jangan merasa kecil. Kita yang memberi pun hanya 2 biji salak misalkan, jangan merasa kecil. Jangankan dua biji salak, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan ittaqun nara walau bisyikki tamra. Jangankan dua biji salak. Nah, separuh butir kurma saja itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Ittaqun nar. Jaga diri kalian dari siksa api neraka, walau bisyikki tamra, walaupun cara yang engkau tempuh dengan bersedekah setengah butir kurma. Atau mungkin lebih kecil darinya. Lah ini dua butir salak, dua buah salak, itu sudah lebih banyak daripada setengah biji kurma. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Bahkan dalam sebuah kesempatan, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la tahkiranna jaratun bijaratiha, walau filisna syah. Jangan sampai seorang tetangga itu, tetangga wanita yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, itu menganggap kecil dan meremehkan pemberian dari saudaranya, dari tetangganya yang lain. Meskipun itu cuma kuah sup semangkok, isinya hanya terdiri dari tulang kaki ekor kambing itu, yang dagingnya mungkin hanya secuil. Coba bayangkan, ini motivasi yang diberikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam agar kita melaksanakan tut'imut ta'am, engkau mau berbagi makanan dengan yang lain. Nah, apalagi mau tidak mau harus kita akui, apalagi pemberian dalam bentuk makanan, dalam bentuk materi, itu lebih berkesan di hati. Harus kita akui, ini watak kita. Nah, walaupun kalau disuruh milih-milih, dapat kiriman misalkan salak 2 biji dengan dikasih uang 5.000, lebih milih uang 5.000. Kan gitu. Itu kan watak kita. Nah, akan tetapi Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengajarkan jangan dilihat dari jumlahnya. Jangan dinilai dari harganya. Nah, tetapi hubungan itu harus tetap dijaga. Gitu. Jadi hubungan antar lini itu hidup. Coba kita bayangkan tadi 10 rumah satu sama lain saling kirim melalui istri misalkan, atau melalui suami. Nah, rumah yang pertama paling ujung keliling bagi dua butir apa salak, dua butir salak, dua butir salak, dua butir salak. Nah, kita diajarkan di dalam Islam kalau kita diberi balas dengan yang setimpal, kan begitu. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar, "Man ahsana ilaikum fakafi'uh." Siapapun yang berbuat baik kepada kalian, berusaha balas dengan yang setara, setimpal. Kalau misalkan tidak bisa, di bawahnya pun boleh. Kalau kita tidak bisa membalas dalam bentuk materi, Nabi alaihi salatu wasallam ajarkan untuk kita mendoakan kebaikan kepada pihak yang memberi. Jazakallah khairan, syukran, jazila, barakallahu lak fi malik wa fi ahlik. Nah, doa. Kita bisa membalasnya dengan doa. Nah, kita keliling dua butir salak, kasih ke rumah kedua, rumahnya Pak Gatot. Nah, Gatot lagi. Datang kita ke rumah Pak Gatot. Ini saya baru pulang nih dari Tempel, dari Sleman misalkan Jogja. Ya cuma beli, dapat kesempatan beli salak 1 kilo nih, bagi-bagilah apa adanya. Mohon maaf nih sedikit. Kan gak mungkin saudara kita sama salafi kemudian bilang, ya kok sedikit toh pak, gitu. Kok sedikit sih, gak mungkin. Pasti jawabannya, jazakallah khairan, jazakallah khairan. Lebih baik lagi kita diajarkan oleh Islam sebelum dia pergi, oh sebentar. Mas Randy misalkan, orang rumah pertama tadi namanya Mas Randy. Sebentar Mas Randy, saya juga punya sesuatu nih di dalam. Gitu. Buka kulkasnya atau buka keranjangnya. Di situ ada nanas 1 butir misalkan. Ini dari kami buat Pak Randy, terima kasih salaknya. Luar biasa loh, kecil loh, kita anggap ini sesuatu yang kecil dan ringan loh. Tapi bila dihidupkan, mulai dari komunitas pesantren seperti ini. Kalau kita mikirkan 1 RT, 50 rumah. Berat kan. Tapi kalau kehidupan berpesantren seperti ini kan relatif lebih sedikit penduduknya, warganya pun seperti itu. Nah, nanti pindah lagi ke rumahnya Pak Bejo. Pak Bejo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, gimana Pak? Maaf ini Pak Bejo, baru pulang dari Jogja. Kemarin singgah di Tempel Sleman beli salak pondoh ini. Pokoknya yang penting tetangga semua dapat Pak, dua butir juga dua butir, nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa Mas. Jazakallah khairan. Tadi saya sudah sebutkan Islam mengajarkan kita kalau dapat kebaikan balaskan begitu. Oh sebentar Mas Randy, sebentar. Ada ini sesuatu buat Mas Randy nih. Kan gitu. Terong misalkan. Oh contoh kan ya. Yang penting kan kita berusaha untuk membalas nih. Terong, jangan kemudian ditimbang dulu di dalam salaknya 2 butir, setengah kilo, apa berapa ons. Terongnya juga berapa ons? 2 ons, 3 ons. Ini Pak, sama loh Pak dengan yang diberikan Pak Randy tadi sama-sama 2 ons. Nah, yang paling penting adalah ini tadi. Tabadul itu saling ya. Ada kegiatan saling memberi, menerima, memberi, menerima. Indah kan Islam itu? Nanti ke rumah yang berikutnya pasti rumahnya Pak siapa? Santoso. Oh, itu tokoh kita hari ini kok Pak Gatot, Pak Bejo dan Pak Santoso. Tambah yang keempat Pak Ren Tendi. Ke rumahnya Pak Santoso seperti itu terus sampai rumah yang ke-10. Nah, rumahnya Pak Broto. Lah ini kok namanya nama Jawa semua ya, kebetulan yang berbicara juga ada darah Jawanya. Ya mohon maaf. Nanti kalau pakai aji aja repot dikira orang Tenggara nanti. Kan gitu. Sampai rumahnya Pak Broto seperti itu. Sudah bagi 10 apa namanya? 10 rumah, 9 rumah berarti kan ya? 9 rumah, 2 butir 2 butir pulang sudah bawa satu karung ini. Ada yang kasih nanas, ada yang kasih terong, ada yang kasih tomat, ada yang kasih cabai. Masya Allah luar biasa. Kan begitu. Nanti giliran lagi Pak Broto yang seperti itu. Nah, Pak Broto dapat kiriman dari kampungnya misalkan satu karung ubi kayu misalkan. Bagi lagi lumayan Pak ubi kayu Pak. Iya. Nanti saat luar biasa kan ya. Indah banget gitu. Maka salah satu program pendidikan yang seperti ini mungkin bisa dimulai dari anak-anak kita sendiri. Nah, ada hari-hari tertentu namanya hari berbagi makanan misalkan. Anak-anak kita yang masih berumur 5 tahun. Umur 5 tahun sudah mulai diajarkan. Semampunya, bukan banyak-banyakan, bukan mewah-mewahan, bukan mahal-mahalan. Semampunya orang tuanya dikumpulkan. Katakan untuk kelas usia 6 tahun. Siswanya berjumlah 15. Misalkan saja ya, ilustratif ini sifatnya. Siswanya berjumlah 15. Disepakati tiap 2 hari sekali, hari aktif belajar ya. Hari aktif belajar tiap 2 hari sekali ada di jadwal satu di antara mereka dari 15 itu yang bawa makanan dari rumah semampunya. Bukan kemudian harus mahal-mahalan, harus enak-enakan, lezat-lezatan. Karena bukan itu yang menjadi tujuan, tapi kita mulai menanamkan tadi tut'imut ta'am. Ajaran Nabi loh ini ya. Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan tadi tut'imut ta'am. Engkau mau memberi makanan, berbagi dengan yang lain. Nah, di sini sudah ada kegiatan seperti itu belum? Abu Umar sudah belum? Setahu antum loh. Belum ya, cobalah diadakan monggo, panitia dimusyawarahkan. Ini usulan. Abu Umar sudah ada belum kegiatan seperti itu? Ah, monggo diadakan. Dididik dari sekarang. Jadi besok wis gede, enak. Dari yang usia kecil-kecilan aja, umur 5 tahun, 6 tahun. Nah, misalkan satu kelas tadi satu kelas jumlah siswanya berapa? 15 kan ya? Berarti dia bawa dari rumah misalkan 15 roti. Roti yang kecil-kecilan aja satu bungkus gini. Hanya untuk membiasakan mereka memberi. Kumpul semua. Ini apa namanya? Mas Tufail kan gitu ya. Mas Tufail berdiri ayo, bagikan sendiri. Ya, sambil bilang, "Afan Mas, adanya cuma satu." Anak kecil ya diajarkan. "Afan ya, Mas Ibrahim cuma satu, Mas Musa cuma satu, Mas Yunus cuma satu." Yang sini yang mendapatkan diajarkan bilang, "Jazakallah khairan Mas Tufail, jazakallah khairan Mas Tufail." Luar biasa. Itu pendidikan praktek namanya. Nah kan, teori kan butuh praktek juga. Nanti 2 hari berikutnya gantian Mas Ibrahim yang seperti itu. Nah, yang dibawa buah duku. Buah langsat. Beli 1 kilo kan sudah banyak, satu orang kasih 2. Lumayan yang mampunya hanya beli langsat. Sekilo berapa sekarang? 15.000. 15.000 untuk 1 bulan lah. Kan siswanya 15. Tiap 2 hari sekali, itu pun masih dihitung hari libur. Berarti kan dalam satu bulan lebih sedikit, orang tua keluar 15 ribu kan ya. Tapi pendidikan anak itu tertanam dari kecil. Pendidikan yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Tut'imut. Ini mau memberi. Itu akhirnya nanti luar biasa. Satu tahun tuh korupsinya terjaga itu. Nah, kelas 6 misalkan. Atau ya, kelas 1, kelas 2. Senang diantara mereka, terjaga sekali. Ya jangan lupa ustadznya pun kadang-kadang dijadwal lah. Ustadznya juga ngasih contoh nih, besok giliran ustadz yang bawa. Ya, karena ustadz ya bawanya durian. Ustadz kok harus memberikan contoh yang terbaik. Bawa durian, 2, 1 untuk 7. 1 untuk 7. Atau 1 untuk berdelapan misalkan. Kan muridnya 15. Bawa durian 2, 1 untuk 8. 8 muridnya plus tambah 7, ustadznya ikut nebeng. Ya cuma gini-gini aja. Bukain. Nah, ya barangkali ini masukan. Masukan untuk apa? Asatidzah dan pengurus di sini, yaitu pendidikan-pendidikan praktek itu perlu. Kan gitu. Pendidikan-pendidikan yang secara praktek itu memang perlu. Kan gitu. Sama juga kalau kita ingin berdakwah ke masyarakat. Bayangkan ini dakwah ini luar biasa. Nah, hal-hal yang kita anggap remeh dan kecil itu kalau ini kan bimbingan Nabi, ya. Taujih nabawi, bimbingan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau kita berusaha mengamalkannya dengan niat ittiba', mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibangun di atas keikhlasan, Allah akan berkahi. Nah, Allah akan berkahi. Tiap 3 bulan sekali, misal kan, kalau tidak terlalu berat. Asalkan kita mau, lalu dikoordinasikan, dibuat kepanitiaan. Katakan 3 bulan sekali santri-santri kita ini misalkan disebar ke RT-RT di sini. RT 1, RT 2, RT 3, tiap 3 bulan sekali bagi-bagi beras misalnya. Tiap rumah 2 kilo. Sekilo beras sekarang berapa? Ya, yang pas-pasan lah standar. Kalau rojo lele kan mahal. Yang pas-pasan aja berapa? Hah? 8 ribu lah ya. 10 ribu lah. 10 ribu. Kan berarti tiap rumah misalkan kita kasih 2 kilo kan gitu. 20 ribu bagi santri-santri kita yang kecil ini diajari nanti masuk salam. Assalamualaikum kan gitu. Kami dari santri Ta'limus Sunnah. Nah, ada program pembagian beras untuk masyarakat di sini. Anak-anak kecil itu yang umur kecil umur 11, 12 enggak ada masalah dididik dari yang seperti itu bagi. Tiap 3 bulan sekali kasih satu rumah 2 kilo. Lebih dari itu juga boleh, kurang jangan. Kasih 2 kilo 2 kilo. Nah. Itu kan dakwah bil hal. Dakwah bil amal. Praktek langsung. Itu akan betul-betul terasa, berkesan sekali di tengah-tengah masyarakat kita. Di data misalkan bulan ketiga ini misalkan satu RT sana RT 1, 3 bulan yang berikutnya RT 2. Di data kira-kira berapa? Sehingga pembagian beras itu bukan pada saat Idul Fitri zakat fitrah saja. Boleh enggak seperti itu? Bagi-bagi beras untuk tetangga di luar hari raya Idul Fitri ketika zakat fitrah. Boleh kan? Nabi mengatakan, "Tut'imut bagi makanan." Nah, coba lihat sekarang misionaris-misionaris Kristen itu melakukan kristenisasi pendekatan ke masyarakatnya dengan apa? Kita bilang kan, wah Indomie kan. Kita bilangnya pendekatan Indomie, pendekatan beras. Nah, maka kita sebagai umat Islam lebih berhak lagi. Boleh. Kata Nabi, tut'imu ta'am. Bagi kebanyakan orang. Membagi makanan, itu ternyata memiliki kesan tersendiri. Nah, memiliki kesan tersendiri. Ini kaitannya dengan perut, kebutuhan primer. Kebutuhan utama sehari-hari. Nah, lawang kita saja yang dapat makanan seneng kok. Kadang-kadang anak-anak kita juga rebutan, aku pi yang dapat telurnya pi, aku pi. Nah, padahal mungkin dapat satu dos walimahan atau akikahan itu sudah jadi rebutan anak-anak kita. Nah, bapaknya juga ikut rebutan. Yang ini buat api loh. Ini api seneng ini. Yang lainnya nggak apa-apa. Ini jangan. Ya jangan diajarkan seperti itu anak-anaknya. Nanti ikut-ikutan, bi, jangan lo bi, ini buat saya lo bi. Dibales repot nanti. Nah, coba program seperti ini. Ya kalau berat, misalkan 6 bulan sekali. Begitu Abu Abdurrahman. Insyaallah. Asalkan kita mau dikoordinasikan, disiapkan. Bisa enggak kira-kira seperti itu? Bisa kan ya? Dakwah masyarakat luar biasa. Nah, tapi enggak usah dikasih tulisan. Nah, kiriman dari caleg misalkan. Kasih stiker, mohon doa dan restunya. Enggak perlu. Tapi tadi pendidikan. Kalau kita cuma mengenalkan ini saya santri dari Pondok Pesantren Ta'limus Sunnah. Nah, ini ada program. Enggak usah ada kata-kata saya disuruh ustaz, jangan. Nah, tapi kita didik mereka bahwa ini betul-betul apa namanya murni dari mereka, dididik itu luar biasa. Ajaran Nabi Muhammad SAW ini memang mantap. Tut'imut, bagi-bagi makanan. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan apa? Idza tabakhta maraqan fa'akthir ma'ah. Hadis sahih. Nabi mengatakan kalau engkau masak makanan yang berkuah, perbanyak kuahnya, lalu bagi-bagi kepada tetangga. Nah, bayangkan Nabi Muhammad SAW orang yang paling zuhud kepada dunia. Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Bahkan beliau sekian waktu yang dijalani dalam kehidupan dunia ini dilewati dengan berpuasa. Nah, tetapi ternyata Nabi alaihi salatu wasalam menganjurkan kita untuk berbagi makanan. Belum lagi nanti memberi makanan untuk orang yang berpuasa, memberi makanan untuk fakir dan miskin. Coba kalau kita belajar fikih, belajar ilmu fikih, sekian bentuk kafarah. Tahu kafarah ya? Nah, artinya sesuatu yang kita berikan sebagai bukti kita merasa bersalah, sebagai bukti taubat kita untuk menebus kesalahan kita. Sekian banyak bentuk kafarah itu, salah satu bentuknya apa? It'amul masakin, memberi makan untuk orang miskin. Misalkan sumpah atas nama Allah, bersumpah atas nama Allah, saya tidak akan masuk ke rumahnya Pak Gadot. Misalnya Gadot lagi. Saya enggak akan masuk rumah Pak Gadot. Tapi ternyata ya mau enggak mau itu saudaranya kok. Mungkin kemarin emosi segala macam, ya harus dibatalkan sumpahnya. Masuk ke rumahnya Pak Gadot, nah, kan dia harus bayar kafarah, menebus sumpah atas nama Allah yang telah dia ucapkan. Dan ini kan melanggar sumpah dia. Dia bersumpah atas nama Allah lalu dia langgar. Dan memang harus dilanggar. Karena kalau tidak dilanggar dia putus hubungan dengan Pak Gadot. Nah, salah satu bentuk kafarah itu adalah memberi makan untuk orang miskin 10 orang. Melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadan dalam keadaan mukim. Nah, salah satu bentuk kafarahnya apa? Memberi makan 60 orang miskin. Membunuh binatang buruan ketika dalam keadaan ihram atau di tanah haram. Salah satunya apa? Menyembelih hadyu, fidyah. Nah, menyembelih kambing misalkan sesuai ketentuan yang berlaku dalam yang dan dijelaskan dalam fikih. Untuk siapa dagingnya itu? Dibagi-bagi untuk orang miskin kota Mekah. Orang yang melaksanakan haji harus menyembelih hadyu bagi yang tamattu. Nah, bagi yang tamattu atau yang qarin. Daging itu untuk siapa? Untuk orang-orang miskin, bagi makanan. Proses ibadah, prosesi ibadah Idul Adha, menyembelih hewan ternak, kambing, sapi, unta. Dagingnya untuk siapa dibagi-bagikan? Kita dianjurkan untuk membagikan orang kepada orang-orang miskin, zakat fitrah. Nah, dan seterusnya, memberi makan untuk tamu, memberi makan untuk ibnus sabil, memberi makan untuk anak-anak yatim. Itu kan sekian banyak bentuk ibadah itu kembali kepada taujih nabawi, bimbingan Nabi Muhammad SAW yang ringkas ini. Tut'imut ta'am. Engkau mau berbagi makanan dengan yang lain. Nah. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasalam, beliau mencela. Nah, beliau mencela seorang muslim yang tidur dalam keadaan nyenyak sementara saudaranya kelaparan. Coba kalau ajaran Nabi alaihi salatu wasalam ini kemudian kita aplikasikan dalam kehidupan masyarakat yang semakin luas, kira-kira loh, hitungan kasar kita, kira-kira ada orang miskin gak di Indonesia ini? Jujur loh jawabnya. Kalau misalkan ada gerakan bersama gitu, gerakan melaksanakan tut'imu ta'am bareng-bareng, ada orang miskin di dunia, di Indonesia ini gak ada. Yakin berkah dari ajaran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ada orang yang kelaparan? Gak ada. Gimana mau kelaparan? Dapat kiriman dari tetangga ini, dari Pak Bejo, dari Pak Santoso, dari Pak Gadot, dari Pak Rendi. Tiap hari. Tiap hari kalau dilakukan sedikit-sedikit-sedikit, penuh juga tuh kulkas kita. Kan, itu baru kalau sedikit. Kan gak mungkin rezeki kita sedikit terus. Mungkin gak rezeki itu sedikit terus? Menurut pandangan kita? Tidak. Kadang-kadang kan banyak. Nah, kalau kemarin 2 butir salak, ya suatu saat nanti kan 2 kilo salak akhirnya. Insya Allah. Nah, jadi memang hebat ya ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka patut sekali, pantas apabila Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan hal ini sebagai amalan pertama untuk menjawab pertanyaan ayyul islami khair. Islam yang terbaik itu seperti apa bentuknya wahai Rasulullah? Nih, saling berbagi makanan. Yang kedua, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, wa tukri'us salama ala man arafta wa man lam ta'rif. Silahkan engkau mengucapkan salam untuk orang yang telah engkau kenal sebelumnya maupun orang yang belum engkau kenal sama sekali. Selama dia muslim, ada tanda-tanda Islamnya, ucapkan salam untuknya. Nah, ini amalan yang sampai saat ini pun saya tidak bisa melakukannya. Bukan antum, saya ini. Saya tidak bisa melakukannya. Ketemu sama teman, saudara, jelas pakai kuplo, pakai sarung, pakai kopiah. Nah, pemahaman kita kan bukan salafi ya, dibiarin aja. Orang awam. Loh, memangnya ibadah salam itu hanya untuk salafi saja? Untuk salafi saja? Tidak. Selama dia muslim. Nah, selama dia muslim, ucapkan salam untuknya. Ada memang beberapa orang yang dikatakan para ulama, jangan engkau ucapkan salam untuknya. Misalkan mereka zahirnya Islam, tetapi ternyata memiliki keyakinan-keyakinan yang sifatnya zindik. Nah, keyakinan kufur, pemikiran kufur, tindakan-tindakan kufur. Nah, atau dia tokoh deles, tokoh terdepan dalam perbuatan bid'ah misalkan. Nah, orang seperti ini memang tidak pantas diucapkan salam untuknya, sebagaimana yang diajarkan para ulama. Nah, tetapi mayoritas masyarakat kita kan mereka cuma pengikut saja, mayoritasnya. Mungkin karena gak tahu, karena belum mendapatkan pemahaman yang baik. Nah, ucapkan salam. Tapi kalau kita kerucutkan lagi dalam kehidupan berpesantren, nah, begitu. Kalau kita kerucutkan lagi dalam kehidupan berpesantren, lam, yang bawa salam. Salam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan jangan dilakukan dengan formalitas, karena formalitas saja. Yang penting salam, assalamualaikum. Gak dilihat orangnya. Yang penting suara saja. Assalamualaikum tapi suaranya tidak mengenakkan, ya lebih baik gak usah salam, kata sebagian orang, daripada mendengar ucapan salam tapi nadanya seperti itu. Mbok ya ditambah senyum sedikit. Assalamualaikum ah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam mas. Assalamualaikum pak. Waalaikumsalam nak. Kan gitu. Terjadi. 10 rumah tadi, dari rumahnya Pak Rendi sama rumahnya Pak Broto. Kan gitu. Pagi semua masing-masing aktivitas udah kelihatan nyapu, nyiram tanaman, persiapan kerja, persiapan ngajar. Ini kan kehidupan berpesantren, kita gambarkan tadi ilustratifnya. Pak Broto jalan karena rumahnya paling ujung. Assalamualaikum Pak Sigit. Waalaikumsalam Pak Broto. Kemana ini? Ya biasa, lagi sibuk Pak Sigit. Ya, kan beberapa kalimat yang kalau setiap hari dilakukan itu akan menjaga hubungan ukhuwah. Bukan assalamualaikum Pak Sigit. Ya waalaikumsalam Pak Broto. Sama ternyata. Sampai paling ujung, assalamualaikum Pak Santoso. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Bejo, Pak Gadot, Pak Rendi. Sebut namanya. Masyaallah. Nah, kita pun sekarang misalkan di kegiatan daurah kali ini, kan tidak semua saling mengenal nih kan ya? Atau sudah kenal semua dari ujung-ujung saling mengenal? Ini dari Tenggarong, ini dari Sangatta, dari Bontang, dari Balikpapan, ini Tenggarong seberang. Dari mana? Kan belum tentu kenal semua. Coba kita mulai praktekkan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam di sini. Kita mulai praktekkan di sini. Nah, kalau kita praktekkan di tengah-tengah masyarakat kita, wah sekian ribu orang harus kita ucapkan salam, kan begitu. Nah, ya selagi memungkinkan ucapkan salam. Tapi coba kita mulai dari lingkup terkecil, lingkup berpesantren seperti ini dalam kegiatan daurah misalkan. Ketemu bukan cuma lirik-lirikan, salafi bukannya. Jangan-jangan tablik, jangan-jangan sururi. Kan gitu yang biasa saya lakukan. Ketemu di masjid mana, safar ke Balikpapan sehingga sholat zuhur kelihatannya pakai jenggot jubah, ini salafi atau bukan, ini salafi atau bukannya? Ada mikir-mikir. Yang penting salam dulu, assalamualaikum. Gitu. Saya dari ini nih, dari Pondok Ta'limus Sunnah Samarinda mau ke Ibnul Qayyim Balikpapan gitu. Kalau emang dia bukan salafi pasti waalaikumsalam terus dia pergi. Nah. Ya sekarang kalau seandainya ternyata dia salafi juga pas ketemu di Balikpapan, loh tadi kan yang ketemu di sana kan, iya kok gak salam, iya ya gak salam kenapa ya. Ternyata tujuannya sama ke Ibnul Qayyim Balikpapan, cuman karena lirik-lirikan tadi, kan lirikan matamu katanya. Cuma lirik-lirikan ya susah. Yang penting salam dulu, monggo kalau mau diteruskan, kenalkan saya Fulan dari Ta'limus Sunnah Samarinda, tujuannya ke Balikpapan. Masnya tujuan kemana? Oh iya Balikpapan. Balikpapan yang mana? Ibnul Qayyim. Oh Ibnul Qayyim. Wah, kenal dengan si Fulan. Oh, enak kan ya? Daripada lirik-lirikan ketemunya di Ibnul Qayyim beneran. Itu pernah terjadi loh. Mungkin sering terjadi loh. Bukan di sini, di sana. Bukan di sini, di sana. Nah, padahal ajaran dari Nabi alaihi salatu wasallam ini subhanallah, kalau misalkan kita amalkan kan luar biasa sekali. Nah, apalagi kita hidup berpesantren ini kan tidak lepas dari masyarakat yang ada di sekitar kita, kan begitu. Coba diamalkan. Lewat tetangga, jelas-jelas muslim-muslimah. Walaupun muslimahnya itu katakan ibu-ibu enggak pakai jilbab, enggak pernah kelihatan sholat, kita juga enggak pernah nanya-nanya dia sholat apa enggak kan gitu. Enggak ada masalah, assalamualaikum. Tidak perlu sambil dipelototin. Wah. Tidak perlu. Yang penting kan ucapan salamnya. Kalau misalkan yang kita ucapkan salam tetangga kita, bapak-bapak, laki-laki, mas-mas, ya silakan sambil bersihnya, assalamualaikum. Tapi kalau masih gadis tetangga kita, assalamualaikum dek. Ya repot seperti itu. Maka ulama-ulama kita memberikan apa namanya batasan. Boleh ataukah tidak seorang wanita mengucapkan salam untuk laki-laki, assalamualaikum. Bolehkah atau tidak seorang laki-laki mengucapkan salam untuk perempuan? Para ulama selalu memberikan batasan. Idza uminatil fitnah, kan begitu. Selama tidak menimbulkan fitnah, nah, maka boleh. Fitnah itu artinya sesuatu yang mendorong kita untuk kemudian terjatuh dalam maksiat. Boleh. Nah. Paling tidak tetangga-tetangga terdekat kita ini dijaga salamnya. Assalamualaikum Pak. Kalau perlu dihafalkan nama-namanya. Nah, di sana misalkan rumahnya Pak Gatot. Sana rumahnya Pak Bejo. Anak-anak kita diajarkan itu rumahnya Pak Gatot ya. Nanti kalau lewat pulang sekolah, berangkat ke pondok, lewat bilang assalamualaikum Pak Gatot. Indah atau bukan? Indah enggak? Enggak ada jawabannya nih. Indah atau enggak? Indah. Bayangkan anak-anak kita misalkan anak ada anak 5 anak masih kecil-kecil diajari itu kalau lewat rumahnya Pak Bejo ya. Pas ada Pak Bejonya itu yang beringosnya begini. Nah, jangan lupa kayak beringosnya Pak Raden tuh sana. Nanti kalau lewat nah ya, bilang sama-sama assalamualaikum Pak Bejo. Wah, ini kan dakwah. Pak Bejo pasti langsung terkesiap kaget. Mulai kapan nih ta'limus sunnah berubah nih? Kan itu sejak daurah katanya. Sejak daurah sudah berubah, alhamdulillah. Kata Pak Bejo tiap bulan kalau bisa daurah lah katanya. Biar seperti ini. Misalkan kan luar biasa dari tetangga-tetangga terdekat ini. Istilahnya kekuatan penyangga kan gitu. Kekuatan penyangga. Luar biasalah yang jelas apa namanya barakallahu fikum ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Baru satu hadis ini. Padahal ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 hadis yang rencananya akan disampaikan. Kata Abu Abdurrahman tadi, ya nanti kalau pas jam 9 materinya belum habis tetap lanjut saja. Ya, ini baru satu hadis sudah 45 menit. Intinya apa? Belajar itu gak bisa instan. Iya kan? Makanya saya itu kaget. Ada namanya pendidikan da'i cuma 6 hari. Kemudian akan diberangkatkan ke pedalaman. Kok iso 6 hari jadi ustaz itu? Dari mana? Kita diajarkan para ulama itu belajar sampai bertahun-tahun. 5 tahun, 10 tahun. Nah, ini kok pendidikan 3 hari. Pendidikan da'i, diklat da'i. Nah, 3 hari, 3 malam. Dijamin bisa menjadi da'i. Wah, ya gak bisa. Intinya, kenapa saya menghitung hadis tadi? Ada tujuannya. Saya katakan baru satu hadis, padahal yang akan rencana akan dibacakan 17. Ada tujuannya. Tujuannya untuk menyadarkan kita bahwa belajar agama itu tidak bisa instan, tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, butuh waktu yang panjang, butuh kesabaran. Nah, kalau misalkan setiap hadis, satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita itu dibahas, ditelaah, diresapi, didalami maknanya, oh, kita akan bertambah yakin bahwa Islam itu betul-betul indah. Baik, hadis yang kedua dari sahabat Nabi Abdullah ibnu Salam. Nah, Abdullah bin Salam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ad-Darimi dan disahihkan atau dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Kata Abdullah bin Salam, "Lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah ji'tu. Falamma tabayyanat wajhu arafta anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Fakana awwal ma qala ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam." Nah, ini Abdullah bin Salam bercerita kepada kita. Siapa Abdullah bin Salam itu? Abdullah bin Salam itu adalah sahabat yang dulunya seorang rahib pendeta Yahudi terkenal. Ini Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ketika Nabi alaihi salatu wasalam tiba di kota Madinah, dalam waktu yang singkat beliau menyatakan Islam di hadapan Nabi. Mengapa? Karena ciri-ciri Nabi terakhir yang disebutkan Allah di dalam Taurat tepat ada pada diri dan figur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Taurat dan di dalam Injil disebutkan ayat-ayat. Ayat-ayat Taurat dan ayat-ayat Injil menggambarkan sifat secara rinci dan detail tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri fisiknya, ciri-ciri ajarannya, apa yang akan disampaikan oleh Nabi penutup itu. Dari mana dia lahir, ciri-ciri tempat ia dilahirkan. Bahkan proses hijrah itu digambarkan di dalam Taurat dan Injil. Nah, kondisi alam tempat hijrahnya Nabi yang terakhir itu pun dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Sebagai seorang rahib yang mengerti betul tentang isi Taurat, Abdullah bin Salam melihat dan menyaksikan memang ciri-ciri Nabi itu ada pada diri Nabi Muhammad masih Islam. Ini gerbongnya banyak loh, pengikutnya banyak. Nah, kata Abdullah bin Salam, "Ya Rasulullah, saya hanya ingin menyampaikan kepada Anda bahwa orang-orang Yahudi itu qaumu buhtin. Orang-orang Yahudi itu orang-orang pendusta, pembohong. Suka apa namanya? Memanipulasi data, memutarbalikkan fakta." Begitu bahasanya. Itu orang Yahudi, ya Rasulullah. Kalau Anda ingin mengetahui tentang sifat mereka yang sesungguhnya, ayo ikuti saya. Nah, kita temui orang-orang Yahudi. Saya sembunyi. Coba Anda tanyakan kepada mereka, Abdullah bin Salam itu di tengah-tengah mereka seperti apa kedudukannya? Nah, ya dia sendiri, beliau sendiri. Sudah Rasulullah temui mereka, orang-orang Yahudi, sekumpulan orang-orang Yahudi. Abdullah bin Salam yang sudah menyatakan Islam dan memang telah resmi menjadi sahabat Nabi, sembunyi. Kata Rasulullah kepada orang-orang Yahudi, "Ya ma'syaral Yahud, orang-orang Yahudi, menurut kalian Abdullah bin Salam itu seperti apa?" Wah, dipuji, habis dipuji. Kata orang-orang Yahudi, "Abdullah bin Salam itu orang terbaik, putra dari orang terbaik di antara kami. Pimpinan kami, putra dari pimpinan kami." Dipuji habis, ulama kami, wah, semua Abdullah bin Salam seperti itu. Sudah selesai nih dapat pujian. Kata Rasulullah, kira-kira Abdullah bin Salam kalau masuk Islam ya opo ini? Kalau masuk Islam gimana ini? Kata mereka, ah enggak mungkin Abdullah Salam bin Salam kalau masuk Islam itu enggak mungkin, enggak mungkin. Never, never. Forever enggak mungkin. Selamanya enggak mungkin masuk Islam, kata mereka. Sudah dipancing itu, sudah mereka jawabannya ngotot, PD, betul-betul percaya diri Abdullah bin Salam itu enggak mungkin masuk Islam. Abdullah bin Salam keluar dari persembunyiannya sambil mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Langsung dicaci, dimaki sama orang Yahudi. Ini orang paling jelek di antara kita ini. Bapaknya pun jelek. Ini wah habis. Ini upaya Abdullah bin Salam untuk menjelaskan kepada Nabi Muhammad secara nyata. Orang Yahudi ya seperti itu. Nah, Abdullah bin Salam ketika mendengar kedatangan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam hijrah ke Madinah, maka beliau menemui. Nah, masih melihatnya dari jauh. Beliau dekati, mendekati, mendekati. Nah, setelah betul-betul dekat, kata Abdullah bin Salam, saya cukup menilai wajahnya. Wajahnya bukanlah wajah seorang pembohong. Bahaya ini. Bahaya ini. Ternyata ada orang yang bisa menilai bohong apa enggak loh kita ini. Mudah-mudahan enggak lah ya, enggak ketahuan. Nah, kata Abdullah bin Salam, wajah Muhammad ini bukan wajah pembohong. Wajah ini wajah orang baik, orang jujur. Nah, apalagi kata Abdullah bin Salam, di antara yang pertama kali beliau sampaikan ketika itu dalam pertemuan pertama di hadapan sekian banyak orang, sabda beliau alaihi salatu wasalam mengajarkan, menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam itu indahnya seperti apa. Kata beliau, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afsus salam, tebarkan salam itu. Sudah kita bahas tadi di hari pertama ya, salam itu ditebarkan. Ini ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, jalin komunikasi antara sesama. Dan komunikasi yang terbaik adalah dengan salam, doa-doa kebaikan yang kita ucapkan, harapan-harapan yang indah kita sampaikan kepada Allah agar diberikan untuk saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan barakah Allah untuk Anda sekalian. Dibalas waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Anda pun kami mendoakan keselamatan, berkah dan rahmat darinya. Nah, ini komunikasi yang baik. Nah, diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalin, jangan sampai putus. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam pidato pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam, wa at'imut ta'am, bagi-bagi makanan. Ya kan sama dengan hadis yang pertama tadi. Wa at'imu at'am, saling berbagi dalam hal makanan. Nah, maka di dalam Islam itu kita diajarkan makan itu rame-rame, bersama-sama menggunakan satu tempat. Nah, makanan dua bisa dimakan bertiga, makanan empat bisa dimakan untuk berlima, kan begitu. Nah, kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wasilu al-arham, sambung dan jaga hubungan rahim meskipun jauh. Sepupu sekali, sepupu dua kali, sepupu tiga kali, kalau dalam bahasa dan istilah kita, tetap disambung, upayakan itu. Nah, dan yang disambung bukan hanya yang salafi-salafi doang. Selama masih ada hubungan darah, hubungan rahim, hubungan kerabat dan nasab, sambung. Itu bagian dari dakwah, luar biasa. Nah, tidak sedikit diantara kita, ikhwan-ikhwan salafiyin yang kemudian dakwah itu bisa dikenal oleh keluarganya, minimal kemudian tidak membenci dakwah salafiyah, minimalnya itu dimulai dari itu, usaha menjaga silaturahim, menjaga silaturahim. Keluarga yang sudah sekian lama putus hubungan, bertahun-tahun lamanya di negeri orang, kan tidak ada hubungan sama sekali, tidak ada komunikasi, tapi kan masih ada daftar keluarga, tanya ke ibunya, tanya ke mbahnya, itu anaknya siapa, oh dibuat silsilah keluarga sendiri, selesai keliling sambil menyampaikan salam-salam dari ibu. Nah, ternyata kita masih saudara. Saudara dari mana mas? Kan belum ketahuan juga ini begini. Oh iya saudara dekat kita. Nyambung, boleh minta nomor HP-nya? Iya. Ini ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akhirnya kan kita dididik dalam adab-adab seperti ini, bagaimana caranya kita menyambungkan ya. Nah, dalam kehidupan berpesantren pun seperti itu. Walaupun tidak ada hubungan darah antara kita, tidak ada nasab dan keturunan serta kekeluargaan, tapi ada yang lebih hebat dari itu. Hubungan cinta sesama muslim, secara sesama mukmin, lebih-lebih lagi kita adalah sesama ahlus sunnah wal jamaah. Harus lebih ketat lagi. Nah, ada kesempatan lain, izinkan istri-istri kita untuk berkunjung ke rumah tetangga. Jangan dilarang, Allah gak usah, paling-paling rumpi lagi. Perempuan rumpi. Ya sakit hati perempuan seperti itu. Istri kita akan merasa kecil, minder. Izinkan, dorong, tetap dengan arahan dan petunjuk. Kan begitu semestinya. Nah, jangan dilarang, tapi jangan dibiarkan bebas. Misalkan ya nanti adik kalau pas kita udah pada kerja semua, udah pada pondok semua, kan tinggal istri-istri semua di rumah nih. Kan itu ya keliling lah, bagi-bagi makanan, misalkan ini ada nasi kuning, buat keranjang satu piring, kasih telur asin satu udah bagi. Itu alasan biar enggak terlalu lama kumpul terus akhirnya ngerumpi. Nah, kumpul ini Mbak, umu siapa misalkan? Umu Gatot. Misalkan ke rumahnya Umu Gadot sama Umu Bejo, Umu Santoso, Umu Rendi, Umu Broto. Begini ini. Bang, duduk dulu undangan ya. Terburu-buru ini mau bagikan ke tetangga yang lain. Sedikit. Yang penting ada kontak komunikasi verbal secara lisan. Itu sudah luar biasa. Dijaga. Nah, dijaga. Kita sebagai ustaz misalkan. Nah, ya aib banget lah. Punya murid kok enggak kenal nama-namanya. Wah itu aib sekali. Ustadz, pengurus, mudarris, kok gak kenal itu anaknya siapa, namanya siapa? Namanya siapa? Pasti pada tahu. Namanya siapa? Gatot. Gatot terkenal ini sekarang. Ya kita sebagai ustadz turunlah ke bawah turba gitu. Nah, santri-santri kita itu masya Allah diajak salam, berjabat tangan oleh ustadznya. Itu gak bisa tidurnya nyak malamnya, dibayangin masya Allah. Tadi ketemu sama ustadz ini, aduh, ditanya umurnya berapa, dibelai rambutnya, didoakan barakallahu fiik. Ana pernah ketemu sama seorang ikhwan. Waktu saya ke Makassar kemarin, awal bulan, saya tinggal di rumah yang memang ikhwan pemilik rumah itu memang menyediakan rumahnya sebagai tempat singgah dan menginap ustadz-ustadz yang ke Makassar. Nah, punya anak laki-laki waktu itu 2. Ada namanya Muhammad, ada namanya Mundir. Masih ingat Abu Aisyah, Ali namanya. Sudah seperti itu, saya ajak ngobrol. Anaknya yang besar namanya Muhammad. Tiap malam saya janjikan, Mas, nanti malam Ustaz punya cerita Ustaz Mukhtar. Ditagih ya. Ini kan sudah, kita sudah berusaha membangun komunikasi. Jadi mulai maghrib itu sudah mulai dekat-dekat anak itu. Paham kita kan. Mau cerita ya nanti habis salat Isya. Ya. Itu 2 malam berturut-turut saya kasih cerita bonus. Om kita sudah disambut oleh ayahnya dengan baik, diberi tempat tinggal, penginapan. Nah, penginapan masya Allah, makanan, servis memuaskan. Ya, saya ingin berusaha membalas. Tapi yang bisa saya lakukan apa? Cerita kok cuma ngomong doang nih. Ini anak cuma bisa ngomong. Ya, itu yang bisa saya lakukan. Cerita ya, cerita. Sambil dipuji ini segala macam. Baru cerita ayahnya. Masya Allah Ustaz, memang kalimat-kalimat yang diucapkan Ustaz yang singgah di sini itu membekas sekali pada anak-anak saya. Disebutkan ada salah seorang ustaz tanya namanya Mundir ini, yang adiknya, namanya siapa? Mundir. Masya Allah. Nah, Mundir ini calon anak yang saleh. Cuma gitu aja. Ternyata berkesan sekali di anak itu. Nah, jadi dia punya semangat, semangat anak saleh. Gitu, semangat anak saleh. Begitu. Jadi kalau sudah diingatkan orang tuanya, misalkan mulai apa gitu agak malas, anak saleh, oh iya anak saleh, begitu. Mau berangkat sekolah agak telat, anak saleh, iya anak saleh. Kan mengenal sekali. Ya kita sebagai ustadz pengurus coba betul-betul kenal baik dengan santri-santrinya. Ada percakapan khusus, waktu-waktu khusus diberikan, cakap-cakap. Jadi santri itu jangan hanya dipanggil kalau punya masalah. Nah, itu kelirunya kita. Yang namanya BK, bimbingan dan konseling itu bukan hanya ketika muridnya dan santrinya bermasalah. Santri baik pun perlu di BK, dibimbing dan dikonseling, untuk menghilangkan kesan bahwa BK itu tukang hukum, galak. Itu harus dihilangkan kesan itu. Yang namanya bimbingan dan konseling kok, dibimbing santri-santrinya. Kalau di sini kan ada BK-nya, ada Abu Abdurrahman enggak? Apa ini maksudnya? Harusnya ada satu ikhwan, dua orang ikhwan. Tugasnya itu cuma manggilin santri, tidak menunggu santrinya bermasalah. Cuma untuk membangun komunikasi antara santri dengan pihak asatidzah dan pengurusnya. Panggil, gimana be sekolahnya, gimana pelajaran, gimana teman-temannya seperti apa. Ngobrol biasa, jangan interogasi loh. Kalau diinterogasi ya siswanya tidak, iya, enggak. Tapi diajak ngobrol santai dari hati ke hati, terus dijaga. Hari ini dua, besok gak ada, lusa tiga, pagi satu, siang satu, sore satu, kan begitu. Sesekali ustadznya yang turun, dan ya cuma ngobrol biasa saja, ngobrol santai ringan. Itu untuk membentuk ikatan batin antara murid dengan gurunya. Nah, sehingga kalau sudah ikatan batin itu tercipta, instruksi apapun yang kita sampaikan segera mereka lakukan. Sudah ada hubungan batinnya. Ya. Kemudian kata Nabi Muhammad itu tadi ya, wasilul arham, jaga silaturahmi. Ya kalau kita dalam hidup berpesantren sudah saya berikan contohnya tadi. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wasallu bil laili wan nasu niyam. Laksanakan salat di tengah malam, witir semampunya. Nah, dalam keadaan orang-orang masih tertidur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau hal-hal ini bisa Anda lakukan, tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan, doa-doa dari Allah dan dari para malaikatnya. Nah, ini ajaran-ajaran kecil, ringan menurut kita. Tetapi ternyata diulang-ulang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam beberapa riwayat hadis. Kalau sudah diulang-ulang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu tandanya penting. Misalkan diamalkan sebaik-baiknya, maka barokah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu dekat dengan kita. Nah, ya mungkin tadi kan ada hal-hal kecil, tips-tips dan trik itu tadi. Mohon kalau bisa dimaksimalkan, laksanakan. Nah, dicatat apa enggak ini? Langsung ingat Ustaz, alhamdulillah. Ya coba tadi ada beberapa hal tadi ya. Misalkan tadi kegiatan saling berbagi makanan, ya kan, sama mereka. Program memberi beras kalau tadi contohnya kepada tetangga, ucapkan salam rame-rame, assalamualaikum Pak Gatot, anak-anak kecil gitu. Itu pengaruh banget itu di anak-anak. Kemudian adanya BK tadi, bimbingan dan konseling. Jangan memanggil santri hanya ketika mereka bermasalah. Nah, ini sudah banyak hal ini tersampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi kalau diamalkan insyaallah ada perkembangan menjadi lebih baik. Nah, bukan ingin menggurui, tapi ini sharing, saling berbagi pengalaman. Nah, wallahu a'lam bishawab, karena sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh panitia, 1 jam, dalam hal ini jam 9, maka kita cukupkan sekian. Begitu insyaallah. Ini kelihatannya udah pada ngantuk, kasihan juga. Udah ngantuk semua kan ya? Loh kok belum? Yang belum cuma sedikit loh yang bilang belum. Yang lebih banyak yang diem. Lebih banyak yang diem. Yang bilang belum sedikit. Dan saya tidak mau ngulangi lagi, nanti yang bilang belum banyak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.